soroti pripatmu, jane ku ngerti ora ati sliramu, nanging angane mung sewates kanca padha ora wani ngungkapke tresno. Yen ku pandang gemerlap nyang mripatmu, terpampang gambar baru ning atimu, nganti kapan abot iki ora mau dukung mung dadi kanca mesra merko kepanjang cinta. Thank you. sebentar. Saya kalau tidak kenalan dulu makanya saya ini bingung. Namanya? Heru Prastia. Heru Prastia.